السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-103. Hari ini kita akan kita angkat satu tema khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insyaallah tinggal sekitar satu bulan lagi, kurang lebih insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah ada di akhir ya bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Insyaallah mulai kesempatan hari ini dan pertemuan yang akan datang kita coba membahas Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa dari kitab Tanwirul Masalik. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita semua keikhlasan dan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan badan ya, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Penulis, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati beliau, berkata, Kitabu As-Siyam, kitab tentang As-Siyam. Siyam itu bahasa Arab, para pemirsa Niaga TV. Sebagaimana muncul di Al-Quran, Kutiba alaikumus siyam. Siyam kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu diartikan puasa. As-siyamu artinya puasa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, as-siyam bimakna al-imsaku wal-kafu anisyai'i. Siyam artinya dalam bahasa Arab adalah al-imsak, menahan, wal-kaf ya. Al-imsak wal-kafu artinya sama-sama menahan, anisyai, dari sesuatu. Jadi ketika kita menahan diri kita dari sesuatu, maka kita disebut so'im au mumsik, orang yang menahan. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan Maryam alaihassalam, di mana beliau berkata, Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah sawm, siam. Kata sawm di sini bukan tidak makan, tidak minum, tetapi menahan diri untuk tidak berbicara. Dari mana kita tahu? Dari rangkaian ayatnya. Inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Maka aku tidak akan mengajak siapapun berbicara. Harusnya kalau saum dalam pengertian syariat aku bernazar berpuasa tidak makan tidak minum, kan seperti itu. Tapi di ayat itu bukan tidak makan tidak minum, tetapi falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ajak seseorang pun berbicara. Artinya orang yang menahan diri dari berbicara di dalam Al-Qur'an disebut dengan siam atau saum. Begitupun menahan diri dari misalnya keinginan yang haram atau menahan diri dari kemarahan, itu bisa juga kita sebut dengan dia orang yang shaim, yaitu orang yang menahan, yang secara bahasa artinya adalah menahan diri. Adapun dalam pengertian syariat, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala mendefinisikan puasa dalam pengertian syariat adalah al-imsaku an syahwatai al-batin wal-farj wa ma yakumu maqamahuma. Puasa itu adalah menahan diri dari dua jenis syahwat atau yang semakna dengan keduanya. Menahan diri dari dua jenis syahwat atau yang semakna dengan keduanya. Apa itu dua jenis syahwat? Kata beliau, al-batun wal-farj, perut dan kemaluan. Ya, perut dan kemaluan. Menahan diri dari dua jenis syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, ya. Lalu mukhalafatan lil hawa fi ta'atil maula azza wajal, sebagai bentuk menyelisihi hawa nafsu dan dalam rangka mentaati Allah azza wajal. Jami'a ajza'in nahar, ini dilakukan di semua bagian dari siang, dari mulai terbitnya fajar ila ghurub asy-syams, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Biniyati qablal fajri au ma'ahu in amkana, dengan menghadirkan niat sebelum fajar, bersamaan dengan fajar atau sebelumnya. Ini definisinya. Jadi beliau memilih definisi ini. Walaupun sebagian ulama mendefinisikan puasa itu adalah menahan diri dengan niat, ya, dengan niat beribadah kepada Allah dari sesuatu tertentu di waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Banyak tertentunya. Ini definisi sebagian ulama. Al-imsaku bin niyah an asya'in makhsusah fi awqatin makhsusah an askhasin makhsusah. Sebagian ulama mendefinisikannya begitu. Menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah dari sesuatu tertentu di waktu tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Artinya tidak sembarangan. Ada syaratnya sebagaimana akan kita bahas. Dia harus muslim, lalu balik misalnya, berakal dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya puasa ini adalah syariat yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita pahami dari firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita itu mereka pun berpuasa. Ya, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pun berpuasa. Tentunya ada perbedaan di dalam rincian-rincian hukum, tetapi secara umum ada yang namanya syariat berpuasa. Dan kita sering mengatakan puasa Daud. Dalam hadis dikatakan khairus siyam siyamu Daud, sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, dulunya Nabi Daud itu berpuasa satu hari, kemudian berbuka satu hari, berpuasa dengan selang-seling. Ini puasa adalah satu syariat yang kadimah, yang sudah ada sejak lama, sejak lampau, ya, dan ada di dalam syariat-syariat umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, dia sudah ada sejak dulu. Tetapi sebagai satu syariat yang diturunkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi para pemirsa Niaga TV, Nabi itu berdakwah 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Karena mendapatkan penolakan, bahkan intimidasi dan lain sebagainya, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Pindahlah beliau ke kota Madinah. Di tahun kedua setelah beliau menetap di kota Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya turun di bulan Sya'ban, ya, tahun kedua setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Artinya satu bulan persis sebelum terjadi Perang Badar. Persis satu bulan sebelum Perang Badar, dan Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Artinya Nabi dan sahabat melakukan perang dalam kondisi barangkali mereka berpuasa. Karena di bulan Sya'ban, satu bulan sebelumnya, turun ayat tentang berpuasa. Dan para ulama menjelaskan bahwa Nabi masih sempat berpuasa selama 9 kali. Ya, jadi semenjak tahun kedua Hijriah, ya, dan Nabi berdakwah 10 tahun di kota Madinah, itu Nabi masih sempat berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Oleh karenanya kita mendapatkan hukum-hukum seputar puasa itu sangat rinci, karena 9 kali baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berpuasa. Walaupun ada sisi kekhususan, puasa bukan ibadah yang khusus untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah ada sejak umat-umat sebelumnya. Lalu apa yang khusus? Yang khusus adalah puasa Ramadannya menurut sebagian ulama. Jadi dari sisi waktunya, ini adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beralih kepada pembahasan yang lain, yaitu dari sisi kedudukan. Kedudukan. Apa sebenarnya kedudukan puasa di dalam Islam? Tentunya kita katakan bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam. Atau dia adalah satu di antara lima amal-amal dasar di dalam Islam. Puasa adalah satu di antara lima amalan-amalan yang dasar di dalam Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam itu adalah dibangun di atas lima pilar, di atas lima tiang yang utama. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji, tentunya bagi yang diberikan kemampuan istita'ah dalam bahasa Arab. Jadi kalau pemirsa Niaga TV bertanya, apa sih kedudukan puasa dalam Islam? Maka katakan dia adalah rukun Islam. Apa sih itu rukun Islam? Yaitu hal-hal yang paling penting, amalan-amalan paling penting dalam Islam, ya rukun Islam yang lima itu. Itu menjadi inti amalan atau inti amal ibadah di dalam ajaran agama Islam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, akan beralih kepada pembahasan tentang fadlus siyami wa syahrul Ramadan, wa syahri Ramadan, keutamaan berpuasa dan keutamaan bulan suci Ramadan. Tentunya banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan puasanya dan keutamaan bulannya. Itu dua hal yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Artinya Ramadannya punya keutamaan khusus dan puasanya juga punya keutamaan khusus. Misalnya keutamaan Ramadan, kita yakini bahwa di bulan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, dan apa namanya, bulan itu diturunkan Al-Quran ya sebagai hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Ya, jadi Ramadan adalah bulan yang Allah pilih dari sekian bulan, ya, di mana Allah menurunkan kitab sucinya yang kekal sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Kita lihat beberapa riwayat yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Nabi? Mari kita dengarkan. Nabi berkata, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng atau perisai. "Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal." Kalau salah seorang dari kalian kalian sedang berpuasa, maka jangan dia melakukan rafath, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah, ghibah. Ya, jangan menggibah, jangan melakukan, jangan berbohong, jangan fitnah. Ya, idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Jangan melakukan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Wala yajhal, dan jangan juga melakukan perbuatan-perbuatan orang bodoh. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul innimru'un shaim. Inni sha'imun, inni sha'imun. Kalau ada orang yang menyakitinya, ada orang yang mengganggunya, ada orang yang menghinanya, ucapkan, inni sha'im. Saya lagi puasa, saya lagi berpuasa. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Demi yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada minyak kesturi kelak di akhirat. Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku yang berpuasa itu, dia meninggalkan syahwat, makanan, minuman, karena diriku. Fasyamu li, maka puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Illa siyam, masyaallah. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu tidak dihitung 10 atau 700. Ya. Dia tanpa batas. Ya. Tanpa hitungan sama sekali. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu milikku. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, lissaimi farhatani. Ya farahu huma. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kali kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha, apabila mereka berbuka mereka senang, mereka berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu ya fariha bisaumihi, Dan apabila kelak mereka bertemu dengan Allah di akhirat, mereka sangat bergembira dengan puasa yang pernah mereka kerjakan, saking besarnya pahala yang ada di dalamnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan maksud dari sabda Nabi, puasa itu milikku dan aku yang membalasnya, beliau berkata, puasa disebut adalah milik Allah dikarenakan dua sebab. Ahaduhuma, kata Al-Qurtubi, yang pertama adalah anna sawma yamna'u min malazin nafsi wa syahwatiha ma la yamna minhu sairul ibadat. Yang pertama, kata beliau, karena puasa itu bisa mencegah, bisa menahan seseorang dari kelezatan-kelezatan syahwat, baik makanan, minuman, dan lain sebagainya. Berbeda dengan puasa, dengan ibadah yang lain, kata Imam Al-Qurtubi, dia tidak mencegah adanya apa seseorang menikmati kelezatan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa puasa disebutkan milik Allah? Karena, kata beliau, as-sawmu sirrun bainal abdi wa baina rabbihi. Karena puasa itu adalah sirrun, rahasia, antara seorang hamba dengan Rabbnya. La yadhhar illa lahu, tidak ada yang tahu seseorang puasa kecuali Allah. Saya tidak, misalnya pemirsa Niaga TV tidak tahu saya puasa atau tidak. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala dengan saya. Oleh karenanya dikatakan puasa itu milik Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sesungguhnya di surga kelak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Kalau Ramadan artinya panas, kering. Tapi kalau Rayyan artinya apa? Segar. Ya. Dahaga yang segar, dahaganya tidak akan kehausan. Orang-orang yang haus karena beribadah kepada Allah tidak akan pernah merasakan kehausan kelak di akhirat. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Yang mana orang-orang yang berpuasa itu akan masuk dari pintu Ar-Rayyan pada hari kiamat. Yuqal, akan dikatakan, aina as-sa'imun. Mana orang-orang yang berpuasa, maka masuklah mereka semua. Setelah orang-orang yang berpuasa itu masuk, maka ditutuplah pintu surga Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Rasulullah bersabda, idza dakhala ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilati asyayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Tentunya ini menjadi motivasi dan menjadi isyarat bahwa pahala begitu banyak di bulan suci Ramadan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah, maka dibuka surganya. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan di bulan ini pula pintu neraka ditutup oleh Allah sebagai pertanda luasnya ampunan Allah bagi ahlul maksiat yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali ampunan Allah. Maka ditutup pintu neraka di bulan suci Ramadan. Wa sufidati asyayatin, dan setan pun dibelenggu, ya, dirantai sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia. Tapi kok masih ada yang bermaksiat? Ah, ini syahwatnya. ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa-dosa, dan celakalah orang-orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosa. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, karena akidah, karena keyakinan, wahtisaban, dan karena dia mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, yajibu saumu ramadana. Puasa Ramadan itu wajib. Kita sudah bahas definisinya, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita sudah bahas sejarahnya, baik sebelum Nabi Muhammad ataupun setelah Nabi Muhammad. Kita pun sudah bahas kedudukannya, kedudukan puasa. Ya, kita pun sudah bahas keutamaannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang hukumnya. Siapa yang wajib berpuasa? Apa syarat-syaratnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan, supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Ayo mulai belajar dari sekarang, belajar bahasa Arab untuk pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani. Buku atau kitab rujukan Durusul Lughah Al Arabiyah. Di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang. Untuk informasi hubungi 0813-1038-0181. Melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Problem ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya kita telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat, tentunya di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, seseorang terbiasa puasa sunat Daud di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian ini kan memasuki bulan Syaban. Katanya Nabi kita dulu dia paling banyak melaksanakan puasa sunat itu di bulan Syaban. Apakah boleh kita melaksanakan sebulan Syaban itu kita puasa selama sebulan Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Boleh satu lagi Ustaz? Silakan. Begini Ustaz, bolehkah kita mengeluarkan zakat mal kita kepada kakak dan adik kandung kita? Kita cara mengeluarkannya dengan membantu, misal membiayai kuliah anaknya atau membelikan makanan pokoknya Ustaz. Dan mereka kondisinya memang mustahik. Memang susah Ustaz. Baik. Iya, udah itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terkait dengan puasa Daud, tentunya itu puasa yang paling tinggi. Puasa sunnah yang paling tinggi ya puasa Daud. Tidak ada lagi di atas puasa Daud. Rasulullah berkata, khairus siam, siam Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Ada hadis yang mengatakan, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin au yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman fal yasum. Tidak boleh kita mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi yang biasa berpuasa, silahkan dia melakukannya. Silahkan dia melakukannya, artinya kalaupun tinggal dua hari lagi kita masuk Ramadan, silahkan kita masih boleh berpuasa. Ada hadis yang berbunyi, idan tasofa sya'ban fala siam. Kalau sudah sampai tanggal 15 sya'ban, maka tidak ada puasa. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i ada pendapat bahwa kalau sudah tanggal 15 sya'ban tidak boleh lagi berpuasa. Tetapi pendapat jumhurul ulama, Allah alam biswab, mengatakan boleh. Karena hadis yang berbunyi, idan tasofa sya'ban, apabila sudah sampai tanggal 15 Syaban, maka tidak ada lagi puasa, itu adalah hadis yang lemah. Itu yang pertama. Apakah boleh kita berpuasa bulan Syaban seluruhnya? Allah alam bisab, kata para ulama, tidak. Ya, karena Nabi tidak berpuasa keseluruhannya, tetapi kebanyakannya, sejumlah besarnya Nabi berpuasa. Nabi berpuasa di sejumlah besar bulan Syaban, tapi tidak berpuasa terus-menerus, tapi di sejumlah di bagian terbanyak dari Syaban itu Nabi berpuasa. Oleh karenanya tidak kita berpuasa satu bulan penuh di bulan Syaban. Ya, tetapi kita perbanyak berpuasa, silahkan. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa Nabi tidak pernah memperbanyak puasa sebanyak puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Syaban. Silahkan diperbanyak, tetapi tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan. Dan hikmahnya kata para ulama untuk mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan. Hikmah yang lain agar bisa dibedakan mana ibadah yang wajib dan mana ibadah yang sunnah. Ya, Allah alam bisawab. Yang kedua, apakah boleh memberikan zakat mal kepada saudara kita? Ya, kalau mereka sudah berkeluarga dan bukan di bawah pertanggungan kita, bukan kita yang memberikan mereka nafkah, mereka sudah berkeluarga, ya sudah punya anak dan lain sebagainya. Kalau mereka memang satu dari delapan mustahik, ya misalnya mereka fakir atau mereka miskin, silahkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kita bersedekah kepada saudara kita, pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silah. Silah itu artinya silaturahmi. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, hamba Allah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu dari Papua. Iya. Masya Allah, masya Allah. Silakan Ibu. Gini Ustaz, misalnya kalau kita sudah niat untuk mengumpulkan uang untuk umroh. Namun pas bulan puasa ini dan memperbanyak sedekah, pahalanya banyak Ustaz. Betul. Apakah uang yang kita sudah kumpul selama ini untuk umroh kita pakai sedekah itu boleh Ustaz? Baik, itu saja. Yang mana kita utamakan dulu, umroh atau sedekah bulan Ramadan Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Iya Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Menurut saya dengan kondisi sekarang ya, yang belum pasti, banyak kondisi ketidakpastian ya, umroh pun apa namanya masih banyak regulasinya, masih banyak aturan-aturannya, lalu pembiayaannya pun cenderung apa namanya lebih tinggi daripada hari-hari yang normal. Kalau memang nanti bulan suci Ramadan kita belum bisa umroh, tidak masalah, uang itu dipakai untuk apa? Walaupun uang itu kita tabung untuk misalnya untuk umroh, tapi sebagiannya nggak ada masalah, kita apa? Kita ambil lalu kita sedekahkan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita menabung lagi ya, kita kumpulkan lagi uangnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengerjakan umroh. Dan dalam hadis dikatakan mana kosomalun min sodakoh, ya sesungguhnya harta itu tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, dan apapun yang kalian infakkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menurut saya kalau momentumnya Ramadan ya kita sedekah. Walaupun ya tidak semuanya kita sedekahkan, tapi sedekahkan apa namanya sesuai dengan kebutuhan. Kita jangan terlalu pelit, tapi jangan juga terlalu apa? Wala tabsudha kullal basti, tapi jangan juga kita buka tangan kita, tidak seperti itu, tapi pertengahan. Ya, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu baina dalam surat apa itu Al-Furqan, apabila mereka berinfak mereka tidak berlebih-lebihan, artinya tidak semuanya tapi tidak juga mereka pelit, tapi pertengahan. Ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat Pak Saifullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama tidak menelepon. Ya, Pak Ustaz. Baik, silakan. Saya ini Pak Ustaz. Maaf di luar tema nih Pak Ustaz. Baik. Gimana Pak Ustaz hukumnya mandi hari Jumat itu hukumnya wajib apa sunnah itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak Ustaz, ketika sudah wudu megang kemaluan apa bukan batal Pak Ustaz? Masih ada? Udah Pak Ustaz, itu aja saya Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hukum mandi di hari Jumat. Itu ulama beda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, Rasulullah bersabda, "Man ightasala man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu sudah bagus kata Nabi. "Wa man ightasala fal ghuslu afdal." Tapi barang siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Ya, di sini Nabi memberikan pilihan. Ya, man tawaddaa fabiha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu maka itu sudah bagus. Tapi kalau mandi itu lebih bagus. Ah, itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat jumhurul ulama mengatakan mandi di hari Jumat itu adalah sunnah walaisa biwajibin. Sebagian ulama berpendapat wajib. Dan sebagian ada yang menggabungkan dua pendapat ini. Mereka katakan kalau kondisi badannya adalah tidak bau maka sunnah. Tapi kalau kondisi badannya bau, misalnya seminggu dia belum mandi kecuali hari Jumat, maka wajib atasnya mandi. Ini pendapat sebagian ulama ya, walaupun saya cenderung mengatakan mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan sunnah ya. Allah alam bissawab. Yang kedua, menyentuh kemaluan, ini pun diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Tapi dalam riwayat dikatakan innama huwa bid'atun mink au bid'atun mink, sesungguhnya kemaluanmu adalah bagian dari tubuhmu. Allah alam bissawab. Pendapat yang paling kuat, kalau menyentuhnya dengan sengaja ya itu membatalkan. Ya, membatalkan. Karena hadis yang mengatakan tidak membatalkan itu, kalau kita lihat konteks hadisnya adalah terkait dengan sholat. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, kalau saya sedang sholat lalu saya menyentuh kemaluan saya, apakah batal? Tentunya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena orang sholat tentunya menutup aurat. Kalaupun dia menyentuh itu bilha'il, ada apa namanya? Ada kain yang menutup kemaluannya. Artinya menyentuh di sini bukan kulit bertemu dengan kulit, tapi kita menyentuh dari luar, di mana dibatasi oleh sarung atau celana dan lain sebagainya. Oleh karenanya Nabi mengatakan tidak batal. Tapi kalau menyentuh secara langsung dan dilakukan dengan sengaja, Allah alam bisawab, pendapat yang paling kuat itu membatalkan wudu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Padang, Sumatera Barat. Apabila kita sudah berwudu, kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Setelah itu, apa benar kita disunahkan membaca ayat kursi? Yang saya tahu tidak. Tidak ada, yang saya tahu tidak ada disunnahkan membaca ayat kursi setelah wudu. Ya tidak, yang saya tahu itu tidak ada. Disunnahkan setelah itu sholat dua rakaat ada. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah puasa hanya menahan lapar dan haus akan sia-sia dan tidak menahan hawa nafsu? Dia orang-orang yang apa namanya hanya menahan haus dan lapar ya, tidak mendapatkan pahala yang sempurna, bahkan bisa tidak mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis di mana Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Dalam riwayat dikatakan man shoma, ya, dalam hadis dikatakan barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan qaulazzur, tidak meninggalkan kalimat-kalimat yang buruk dan tidak juga meninggalkan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apabila seseorang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang tercela, maka Allah tidak punya hajat atas puasanya. Artinya Allah enggak akan perhatikan puasa orang tersebut. Allah enggak akan pedulikan puasa orang tersebut. Kalau dia tidak meninggalkan apa? Ucapan-ucapan yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Iya, silakan Ibu. Iya, yang pertama tadi masalah puasa ya Ustaz ya. Baik Ibu. Puasa, kalau kita mempunyai hutang, qadarullah satu tahun ini belum bisa menyahurnya atau mengkodoknya Ustaz, apakah di tahun depan itu kita ditambah dengan kafaroh? Apakah itu memang asli puasa dengan alasan ini yang syar'i Ustaz? Karena sakit melahirkan seperti itu laju sampai puasa lagi, itu satu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah ada hukumnya memang jenazah itu semalam suntuk itu wajib ditunggu, jangan sampai tidak ada yang menunggu seperti itu, jangan sampai mata terpejam dan dibiarkan sendirian. Apakah itu dari sana itu ada rekomendasinya Ustaz? Katanya bahkan ada orang awam tuh katanya kalau nggak ditunggu nanti hidup kembali. Kenapa kalau yang ditunggu itu itu kembali, enggak banyak orang yang perang-perang itu kok tadi tunggu hidup seperti itu Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya, yang pertama terkait dengan tidak sempat mengqadha dikarenakan uzur yang syar'i. Ya. Kalau memang ada uzur yang syar'i artinya bukan karena kelalaian, ya bukan karena ada kelalaian, ya bukan karena kemalasan, ya maka dia cukup mengqadha puasanya kata para ulama. Cukup dia mengqadha puasanya. Ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya kaitannya dengan bolehnya orang yang sakit, orang yang safar tidak berpuasa lalu mengqadhanya. Artinya dia sakit dan tidak sembuh sampai datang puasa yang baru misalnya kan. Tapi sakitnya masih ada harapan sembuh, bukan sakit yang berat. Tapi dia belum sembuh sampai datang Ramadan yang baru. Ya, apa yang wajib dia kerjakan, tetap dia wajib mengkodok saja. Itu kalau tidak ada kelalaian. Tetapi kalau sampai ada kelalaian, kelalaian di sini artinya malas, menunda-nunda, sampai akhirnya datang Ramadan yang baru, sedangkan dia belum sempat mengkodok puasa yang lalu, tahun lalu, maka ulama beda pendapat dalam masalah ini, tetapi pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat sahabat Abdullah ibn Umar, kalau saya tidak salah ibn Abbas, dan lain sebagainya, itu selain harus mengkodok, harus juga fidyah, bukan kafarat, harus fidyah, memberi makan. Jadi ada jadi double. Ini kalau dia menunda kodok tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib mengkodok dan di waktu yang sama dia wajib membayar fidyah. Kalau tidak ada uzur, ya, kalau tidak ada uzur. Itu yang pertama ya. Jadi ada dua kondisi, ada yang meninggalkan kodok karena uzur, ada yang tidak karena uzur. Kalau yang karena uzur, tidak ada kewajiban apapun, tapi kalau yang tanpa uzur, selain dia harus mengkodok puasa tersebut, dia pun harus membayar fidyah menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah benar pernyataan sebagian masyarakat bahwa apabila di satu rumah ada yang wafat, maka si jenazah tersebut tidak boleh ditinggalkan sendirian di satu ruangan, tapi harus ditemani dan tidak boleh ada yang tidur? Allah alam bisawab, itu tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, apakah akan bangun lagi misalnya? Ya tentunya keluarga senang barangkali kalau bangun lagi. Artinya hidup lagi, tidak jadi sedih. Ya, jadi tidak ada alasan secara hukum syariat, tidak ada alasan berdasarkan Quran dan hadis bahwa orang itu harus ditungguin, enggak boleh ada yang tidur, enggak boleh ada yang sekejap mata pun tidur, itu enggak ada dasarnya dalam agama. Ya tidak ada dasarnya dalam syariat Islam, tidak ada aturan seperti itu. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Aceh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Ustaz. Saya ingin bertanya. Saya, insya Allah saya akan melaksanakan pernikahan yang kedua. Masya Allah. Begitu juga calon suami. Masing-masing kami punya anak. Apakah boleh kami berjanji untuk apabila satu saat nanti ada yang duluan meninggal, harta kami masing-masing gitu, Ustaz, untuk menghindari anak-anak dari pihaknya nanti dikira kita gila harta gitu, Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya, dalam Islam tentunya tidak diperbolehkan kita membatalkan hak salah seorang ahli waris. Ketika ada seorang laki-laki dia statusnya duda, punya anak, lalu ada seorang wanita janda, dia punya anak, lalu mereka menikah, Allah alam bissawab, mereka tidak boleh bersepakat untuk menggugurkan hak salah satunya. Artinya tidak boleh seorang suami berkata kepada calon istrinya, misalnya seorang laki-laki, saya mau menikah sama kamu, tapi kalau saya meninggal, harta saya gak boleh diberikan ke kamu. Begitupun sebaliknya, seorang istri gak boleh mengatakan, baik saya sepakat, tapi kalau saya meninggal duluan, harta saya juga gak boleh kamu ambil. Ini berpaling dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal Allah berfirman ya dalam Al-Quran, bahwa seorang suami itu apabila istrinya meninggal lalu dalam kondisi memiliki anak, falahumur rubu', ya falahumur rubu', bagi mereka seperempat. Itu wajib, itu ketentuan Allah, hukum Allah, seperempat bagi suami, tidak lebih tidak kurang, seperempat. Begitupun apabila suami meninggal dalam kondisi punya anak dan dia memiliki seorang istri, walaupun istri itu bukan ibu dari anak-anaknya karena menikah setelah punya anak, maka Allah bilang falahunna thumunu, bagi mereka thumun, thumun itu seperdelapan, mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Dan kita tidak bisa lari dari aturan Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hukum? Dan anak-anak tidak boleh mereka mengatakan orang tua kami ini gila harta. Bukan gila harta, memang begitulah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya, kalau istrinya tidak punya anak, dia dapat setengah. Kalau punya anak, seperempat. Sebaliknya, apabila seorang suami meninggal, dia meninggalkan istri. Kalau si suami punya anak, istri dapat seperdelapan. Kalau tidak punya anak, dapat seperempat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita berdoa di dalam sholat di waktu sujud membaca ayat-ayat dalam Quran, contohnya seperti surat Ibrahim ayat 40 dan 41? Kalau dimaksudkan sebagai doa, tidak masalah. Kata para ulama, kalau kita membaca Quran dalam sujud, maksudnya adalah doa yang ada di dalamnya, misalnya Rabbi habli minas salihin, atau Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a, silahkan. Tapi kalau baca Quran tidak diperbolehkan. Sujud tidak diperbolehkan baca Quran. Tapi kalau berdoa, silahkan. Doanya dengan doa-doa Quran itu tidak masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya kalau kita berpuasa banyak-banyak berdoa, apakah juga berlaku untuk puasa sunat misalnya? Iya, betul. Hadisnya umum, di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Saya mohon penjelasan, apakah bersedekah di hari Jumat pahalanya lebih berlipat ganda dari hari yang lain? Allah alam bissawab ya, saya tidak tahu apakah ada keutamaan khusus bersedekah di hari Jumat? Apakah seperti misalnya bersedekah di bulan haram yang dilipat gandakan, atau di bulan Ramadan ya dilipat gandakan? Saya tidak tahu ada dalil khusus bahwa pahalanya dilipat gandakan. Tetapi hari Jumat adalah hari raya pekanan, di mana misalnya kita punya motivasi beramal soleh agar tidak ada yang lapar di hari itu, saya rasa bagus, bagus-bagus saja. Tapi apakah ada keutamaan khusus, saya tidak tahu ada keutamaan khusus terkait dengan bersedekah di hari Jumat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini di luar tema barusan. Silahkan Ibu. Saya kan punya sedikit warisan. Baik. Saya niatnya itu untuk diwakafkan. Terus kemarin tuh konsultasi sama ustaz setempat, katanya untuk saat ini lebih baik jangan didaftarkan ke badan wakaf. Maksudnya kalau sudah terdaftar di badan wakaf, nantinya suatu saat bila negara membutuhkan itu bisa diambil, katanya. Apakah itu benar, ustaz? Baik. Terus kata ustaz yang di sini itu lebih baik di AJB aja, katanya. Lebih baik? Dibikin AJB. AJB? Ya, AJB, akte jual beli. Akte jual beli, lalu? Cuma saya masalahnya khawatir nanti ahli waris saya itu akan menggugat, mengambil lagi gitu, kalau misalnya apa statusnya bukan wakaf. Baik, itu saja Ibu ya. Maksudnya tadi didaftarkan ke Badan Wakaf Nasional atau sertifikat wakaf? Iya, maksud saya sih kalau bisa didaftarkan ke Badan Wakaf Nasional itu, biar nantinya kan tidak digugat oleh ahli waris. Baik. Cuma kata ustaz setempat lebih baik di AJB aja, karena kalau jadi apa sertifikat wakaf, bila mana negara suatu saat membutuhkan itu bisa diambil negara, katanya tanah itu. Kalau AJB artinya ibu jual itu tanah, dibuat akte jual beli. Iya, jadi atas artinya, nama saya gitu. Untuk menunjukkan bahwa itu sudah dijual ke orang atau bagaimana? Jadi saya beli ke orang. Ini kan tanah warisan saya ini saya jual, lalu saya beli pembebasan lahan di salah satu ponpes. Nah itu atas nama saya gitu, di pembebasan lahannya itu. Cuma saya khawatirnya kalau sertifikatnya AJB kan mungkin ahli waris saya yang nggak baik bisa menggugat gitu, Ustaz. Ah, baik, baik, Ibu, baik. Terus apakah kalau misalnya kita mau wakaf itu apa yang memang harus didaftarkan atau AJB juga bisa gitu? Yang penting kita udah niat gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentunya saya tidak tahu ada, saya tidak tahu regulasi BWI ya, Badan Wakaf Indonesia, apakah memang ada ada aturan seperti itu, kalau negara membutuhkan bisa diambil. Saya tidak tahu apakah memang ada aturan kesepakatan seperti itu. Tentunya ini nanti ya bisa dikaji lebih dalam ya oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum syariah, itu bisa dikaji lebih dalam dari sisi hukumnya, apa hukum mengambil arih wakaf yang diperuntukkan untuk umat Islam, kan wakaf itu untuk umat Islam diambil alih oleh negara misalnya kan, dan yang PR besar kita, apakah benar aturannya begitu ataukah hanya konon katanya, ini pun harus diklarifikasi. Atau kalau sekarang ya tidak masalah, itu bisa dalam bentuk namanya sertifikat wakaf. Itu pendaftarannya di kantor urusan agama. Jadi kantor urusan agama itu tidak hanya dia mengurus masalah-masalah pencatatan pernikahan. Salah satunya ada menerbitkan yang namanya sertifikat wakaf. Jadi Kementerian Agama itu ya ada satu khusus lembaganya itu mengeluarkan sertifikat wakaf. Jadi di situ disebutkan. Saya pernah lihat di beberapa masjid sudah ada itu sertifikat wakafnya. Disebutkan ini dititipkan ke nazirnya siapa yang menjadi yang menjadi penanggung jawab di situ siapa, yang ibu percaya, yang ibu amanahi. Saya rasa itu lebih aman. Kalau memang ada potensi bahwa takut ada gugatan di kemudian hari. Walaupun harus diperhatikan juga hak-hak mereka. Artinya harus diperhatikan begini, bahwa dalam Islam itu wasiat atau pemberian harta itu diprioritaskan keluarga kita. Kalaupun harus ada kita memberikan sesuatu, tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, beliau berniat menginfakkan seluruh hartanya. Nabi larang, setengahnya Nabi larang. Ketika sampai di sepertiga, Nabi katakan, ya sudah kan, silakan sepertiga, tapi sepertiga itu banyak. Ya, jadi menurut saya lebih baik disertifikatkan, tapi sertifikat wakaf itu sejauh yang saya tahu, saya selama ini pun saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di masjid, di musola, itu bagus, aman ya, insya Allah tidak akan ada sengketa ketika sudah ada sertifikat wakaf ya, itu diurus di kalau saya tidak salah bisa datang ke KUA lalu bertanya-tanya di situ, nanti akan diarahkan. Allah alam bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk ujub kalau kita sudah melakukan sesuatu kebaikan terus dalam hati kita merasa bahagia? Enggak, itu adalah satu kebahagiaan yang Allah masukkan. Jadi ketika seseorang beramal soleh lalu dia puas di dalam batinnya, dia senang dalam batinnya, enggak ada masalah. Ya, itu satu kenikmatan ya. Satu kenikmatan yang Allah berikan, kebahagiaan ketika beramal soleh. Allah katakan wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan dan Allah jadikan keimanan itu indah di hati kalian, ya. Allah alam bisawab. Itu firman Allah surat Al-Hujurat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau di hati kita terlintas perasaan ujub, lalu kita sadar langsung beristighfar? Ya kalau sekedar senang, bangga bahwa kita sudah beramal ibadah, sudah bersedekah, tidak masalah. Sekedar ada kepuasan jiwa itu bukan ujub. Ya, sekedar ada kepuasan jiwa. Tadi Allah bilang Habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan, dijadikan indah di hati kalian. Dan yang begitu gak perlu dihilangkan dari hati. rasa puas ketika beribadah, rasa senang ketika beribadah, ada kepuasan di hati, ada ketenangan jiwa, ada kelapangan jiwa, itu jangan dihilangkan. Itu nikmat yang Allah berikan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan indah amal soleh itu di dalam hati kalian. Yang pasti jangan kita bangga-banggakan, ceritakan ke orang saya begini, begini, begini. Ya itu yang tercela. Allah alam bisawab. Mana yang lebih baik, berinfak ke masjid atau bersedekah ke fakir miskin? Ya dua-duanya baik. Tinggal dilihat nanti kebutuhannya bagaimana. Kalau memang kebutuhannya sangat mendesak ke fakir miskin, butuh segera dibantu, ya dibantu. Tapi kalau sifatnya umum, kondisinya biasa saja, ke masjid ya bagus. Sebagai bentuk apa? Harta kita jadi wakaf. Ya, kita wakafkan misalnya agar mengalir terus pahalanya. Apakah sholat qobliyah zuhur harus setelah azan atau boleh sebelum azan? Kalau sebelum azan, tergantung sudah masuk waktu atau belum. Kalau waktunya sudah masuk, silahkan. Tapi kalau belum masuk waktu, ya tidak boleh. Jadi maksud sebelum azan ini harus diperjelas apa? Kalau maksud setelah azan, kalau maksud sebelum azan setelah masuk waktu, silahkan. Bagi ibu-ibu di rumah misalnya, ibu yakin itu sudah lewat, waktunya sudah 15 menit. Semenjak masuk waktu, ya silakan ibu qobliyah. Tapi belum ada azan. Azan itu hanya pengumuman bahwa waktu sholat sudah datang. Kalau ibu sudah tahu, ya silakan ibu kerjakan. Sudah tahu maksudnya sholat sudah masuk waktunya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah meninggal. Saya anak perempuan dari suami yang pertama. Apakah saya mendapat warisan dari ibu saya? Dan ibuku sudah menikah lagi dan mempunyai anak banyak. Apakah saya mendapatkan warisan dari ibu saya? Baik, ibu saya sudah meninggal. Saya anak perempuan dari suami pertama, suami ibu yang pertama. Apakah saya mendapatkan warisan dari ibu saya? Ketika nanti ibu wafat misalnya, apakah ibunya sudah meninggal ya? Apakah saya dapat harta warisan? Dapat. Ya, dapat warisan. Ya, dapat warisan. Ya, yang tidak dapat itu dan nanti dari ayah sambung. Ayah sambung kalau wafat tidak dapat apapun, anak yang dibawa oleh ibu. Tapi kalau dari harta ibu, dapat. Ya, kalau dari harta ibu, dapat. Allah alam bisawab. Saya tidak bisa membacanya, tidak terlihat ya. Barakallah. Baik. Saya rasa cukup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.